Kowe aja takok kene apa nggih wis, wong kowe mangan. Wong kowe mangan ya kowe otomatis gawe napa? Wis, ya wis ora usah takok. Tapi kowe tak didono contoh betapa ngadepi setan iku gampang. Ya mau carane kowe eling al-khalqul awal. Mun sampean tak ijazah iki eling al-khalqul awal. Al-khalqul awal iku sampean tak critani ya dawuh Imam Sanusi kan teng wonten tareka jeneng tareka Sanusia. Tareka Sanusia itu diantara madarnya, madar itu kata kuncinya itu menghilangkan asbab. Jadi semua sebab itu dihilangkan dalam hati seorang muslim. Kon ngeling-ngeling al-khalqul awal. Misalnya begini. Kowe iku kan janggal nak manusa kok omong-omongan mbek watu utawa mbek lemah. Lemah kok iso omong-omongan jari sapa sing iso omong-omongan ya manusa. Oke, sekarang ratusan tahun kita hidup begini. Tapi saksuwe keling, Adam itu digawe songko lemah. Ya kok iso omong-omongan padahal materinya Adam murni songko lemah. Akhire wah ya nang ngono manusa ya mungkin lemah itu mungkin iso omong-omongan. Pertama kali lemah digawe, langit digawe ya Allah iso mukhotobah, iso dawuh iktiya tawan awkar. Mbok noten. Artinya kan terus eling. Iya jebule mungkin. Jebule napa? Jebule mungkin mergo Adam digawe saking lemah. Carane ngoten, pokoke eling al-khalqul awal. Ya termasuk kesalahan itu yang Nasrani ya juga enggak eling al-khalqul awal. Ono wong kok lahir tanpa bapak mesti anake pangeran. Pangeran nanti jawab sederhana inna masalah Isa inta wa ka masali Adam. Lah anak Isa tanpa bapak anake pangeran ndak Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Dielingno al-khalqul awal. Bapak, tanpa ibu itu Allah bisa. Jadi jangan kira tidak bisa ketika tanpa nopo bapak. Lah saiki misalnya manusia sudah dilemah carane tangi piye wong sudah dilemah. Eling zaman Adam tanpa materi. Manusia digawe pertama tanpa materi. Songko bumi Gus, lho bumi dhisik ya ora ana. Dari nihilisme, dari tidak ada saja bisa, apalagi dari ada. Sak mati-mati ini ruh ini jauh no balung, jauh no DNA ni. Cara wong kuno jari jauh no ajbud anak, jauh no balung apa? Kodok. Wong zaman rau no materi ini, rau no bahan ini, Allah Yesus apa meneh? Ono materi ini. Lah, itu Quran itu mendorong manusia eling al-khalqul awal. Lain disebut wahwal ladhi yabda'ul khalqa summa yu'idu wahwa ahwanu alaih. Nah ini gini Yasin istilahnya ansha'aha awwala marrah. Jadi wong kon eling peristiwa sing awal-awal sing ketika mau ono Allah mbek Adam, Allah mbek bumi ini nanti kelihatan sekali bahwa kudrah Allah tidak bergantung apapun. Lah aku enak isi iman ngoniku setan ra iso nggodho. Inna ibadi laisalaka alaihim sultan. Lain setan nanti nggodho ada orang alim. Ada orang alim bar salat iku wiridan. Wiridane iku mangkelno setan. Bareng metu ing masjid dipethuki setan. Men termasuk syaraté wong alim pancen nate ketemu setan. Aja kok kancane setan ta dadi niku. Lho tenan nggih, pisan-pisan ta ulama lho enak kiai ra perlu. Mboten perlu, enak ulama kudu tahu pisan-pisan. Pas medal setané muni ngene, Pak Yai kula niku badhe kompromi mbek jenengan. Apa? Saya berjanji gak akan gendera anak putu ini jenengan syaratnya wiridan tadi gak disebarkan ke halayak punya jangan ajarkan. Kiai ini sempat tertarik, wah cocok kira digoda setan. Sempat tertarik mau bilang iya. Bareng bilang iya, aku nak bilang iya berarti nurut setan. Langsung bengok. Ya talamidhi, hei murid-muridku, hei orang-orang yang di masjid keluarlah semua. Kamu saya ijazah ini. Suwetane langsung ya wailah, kobong hilang. Karena cek pinter deh gue, tapi orang nurut biar aku, mau kayak nurut, aku ya tetap godot. Artinya kan kiai mau cara berpikir lah, uang kok ada nasihati setan. Justru melawan setan caranya ya melawan nasihatnya setan. Akhirnya murid-murid diundang kabeh nang masjid, gue tak ajari wiridan iki. Karena andai kan dia tidak mengajarkan, berarti berkompromi dengan apa? Setan. Paham gak melani kalau saat ini ngaji ini tak latih gitu. Terus mohon niku mohon mau kono bagas mau gising garis kanan loh, rungokno gitu. Terus sing garis kanan ono tengah ngarep, sing para pangeran gitu ngarep, ngarep niku nabi, rasul, nabi, ulama. Ya wali itu dulu itu kalau ulama mesti wali. Kalau sekarang kan ono wong kalau wali ono wong alim aja niku salah kaprah. Angger ulama mesti wali, nak wali ra mesti nopo ulama. Ulama tenan loh tapi sing memang menguasai hukumnya pangeran. Nah terus Allah itu tanya. Mbon setelah dialek itu selesai. Terus orang-orang Islam kebanyakan sing dosane akeh nate zina, nate maling, nate korupsi, penggaweane bodoni tiyang wis gawe visa fiktif antara wong umroh semacam-macam lah sing tukang macam-macam. piye wae Islam itu ya klip-klip onok nure nungguri pol, pokoknya tapi termasuk Islam. Ini nanti juga masuk surga lewat neraka sik mbok ora pokoke ya apike lewat neraka lah pokoke terus walhasil akhirnya untuk syafaat kabeh. Ada seorang ulama yang mengistikhara itu, kenapa begitu? Tak warai carane hujahnya begini. Logikane ngeten nggih. Dan saya bangga nggih dengan teori ini mergi niki nggih dawuh ulama. Dosa paling gede ku sirik. Sirikku mensekutukan Tuhan, maksudnya menganggap selain Tuhan itu fungsinya atau kedijayaannya atau kekuatannya sama dengan Tuhan. Kemudian makna syirik ini meluas menjadi kelompok sing ekstrim. Ana wong sing darani sekedar ziarah kubur, donga ning kuburan dianggap napa syirik, mergo dianggap njaluk napa kuburan. Padahal umpama dirungokno dongane ya muni ya Allah lho, ya ora ya muni ya kuburan, tapi ya. Mulane sekali-kali sing darani syirik kon ngrekam utawa kon ngrungokno. Kok oleh donga tetep muni napa? Ya Allah ya Rabbana kan ya ramuni ya kubur. Malah sing mayite rodok dinyek. Lah piye kowe teko ado-ado nek misale ruhin sampeyan ziarah ning aku ateng nyek Gusti niki guru kula. Salah-salah dosa-dosane sepuro. Mbakas dosaku bareng gak kurang ajar tapi. Lah iya kok diarani njaluk aku piye ngenyek bareng kok njaluk. Lho lah iya kok iso diarani njaluk piye kowe nak ndongakno guru Pak. Wa maghfir dzunubahu wa sayyiatihi pokoke kan tetep ndongakno. Waghfir Gusti niki sepuro nak apik jenengan tikelno nak elek jenengan sepuro. Ya kan ngenyek wong kan berarti dekne memungkinkan aku elek barang kan. Aslinya kan lah ya dengan posisi ngono kok apik jaluk mayit kan ya ora mungkin wong ngenyeke yo nganti ngono. Pemene nak rohin rodok ngalim dungane umat al-qabruhu rodotan min riyadil jannah walatas al-qabruhu khufratan min khufarinir. Gusti kuburane dadekno taman surga, ampun dadekno jurang neraka. Artinya dekne dhewe nganggep aku kan posisi ndak aman kan. Mulane aku ora seneng diziarahi ruhin, aku ngerti kira-kira aku ada pelecehan pasti itu. Artinya dengan kondisi ini saya yakin nah, orang ziarah kubur mau mbarani bid'ah cek nganggur lah pokoknya ujarani sirik. Nggih ujarani. Ndak mungkin kan dengan lafat-lafat itu orang minta sama kuburan itu.